Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, azani wa azakumullahu jami'a, talabatul ilm rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah fi hadhil lailah al-mubarakah wa fursatil ghaliyah sanwasil darsana al-kitab al-adab al-mufrad lil-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ma zilna fi bab barakallahu fikum al-baghyu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibnu Muhammad. Imam Bukhari punya empat orang guru yang namanya Abdullah bin Muhammad dan keempat-empatnya siqah barakallahu fikum. Iya. Ada Abdullah bin Muhammad barakallahu fikum bin Asma, ya, ada Abdullah bin Muhammad Tayyib Al-Musnadi dan yang lainnya barakallahu fikum, keempat-empatnya siqah. Nah, qala haddatsana Al-Khalid ibnu Ahmad, berkata Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Al-Khalil bin Ahmad. Abu Bishr Al-Basri. Abu Bishr Al-Basri zakarahu Ibnu Hibban fi Thiqat. Baik. Wa wahima al-musannif wa wahima al-musannifu haitsu jazama anna al-musnadi sami'a min al-Khalil bin Ahmad An-Nahwi, dan penyusun kitab Imam Bukhari nampaknya salah dalam memahami ketika beliau memastikan bahwasanya Al-Musnadi yaitu Abdullah bin Muhammad tadi ya, mendengar dari Al-Khalil bin Ahmad An-Nahwi. Barakallahu fikum. Naam. Qala haddathana Al-Mustanir ibnu Akhbara. Telah bercerita kepada kami Al-Mustaniru bin Akhbar. Qala ibnu al-Madini majhulun la a'rifuhu. Qala ibnu al-Madini majhulun la a'rifuhu. Wa qala al-Hafiz fi at-taqrib maqbulun. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib mengatakan maqbul. Ai intu bi, kalau ada yang menguatkan riwayatnya, wa illa fa dhaif. Kalau tidak ada penguatnya maka lemah. Qala haddathani Muawiyah ibnu Qurrah. Mustanir berkata, Muawiyah bin Qurrah bercerita kepada kami. Thiqatun min uqala'ir rijal. Muawiyah bin Qurrah, rawi yang siqah, terpercaya, termasuk tokoh yang cerdik pandai. Qala kuntu ma'a ma'qilin al-muzani. Muawiyah bercerita bagaimana di masa mudanya dia masih bersama Ma'qil al-Muzani. Barakallahu fikum. Na'am. Zada Tabrani fi ba'dhi turuqat. Imam At-Tabrani menambahkan dalam riwayatnya fi ba'dhi turuqat, pada sebagian jalan, jalan yang kami lewati. Jadi pernah berjalan bareng. Antara Muawiyah bin Qurrah dengan Ma'qil al-Muzani. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dan Ma'qil al-Muzani ini termasuk sahabi. Ya. Ma'qil al-Muzani mimman baya'a tahta syajarah. Ma'qil al-Muzani termasuk sahabat yang berbaiat di bawah pohon. Mata bil Basrah fi khilafati Yazidin. Ada fi khilafati Yazidah. Mata bil Basrah, dia meninggal di negeri Basrah pada masa pemerintahan Yazid. Yazid bin Muawiyah. Barakallahu fikum. Tayyib. Isnadu hadzal hadis dhaif. Sanad hadis ini lemah. Barakallahu fikum. Li'annal mustanir ibn al-akhbar. Dhaif. Imma li jahalatihi. Barakallahu fikum. Tayyib. Au adamu ma'rifati. Atau tidak dikenali orang tersebut. Lakinnahu lahu syahid. Tapi riwayatnya ini ada penguat. Min hadis Mu'ad. Dari hadisnya Mu'ad bin Jabal. Indal Baihaqi. Yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis nomor 1660 Barakallahu fikum. Na'am. Wa hadis Abi Darda juga dikuatkan dengan hadisnya Abu Darda. Inda Tabrani fil Awsaq. Hadis Abi Darda inda Tabrani fil Awsaq. Nomor 32. Nah. Wa Ahmad dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya hadis nomor 27479 27479. Nah. Barakallahu fikum. Wal hadis hasanahu Asy-Syaikh Al-Albani, dan hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani bi syawahidihi, dengan penguat-penguat tadi dari hadisnya Mu'ad, dari hadisnya Abu Darda, ya, menjadi naik, menjadi hasan. Nah, kama fi sahiha, sebagaimana dalam kitab beliau silsilah ahadith as-sahiha, hadisnya nomor 2306. Baik. Sehingga sanad hadis ini hasan li ghairihi. Barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat ceritanya Muawiyah bin Qurrah bersama Ma'qil al-Muzani. Jadi kata Muawiyah, saya pernah berjalan bersama salah satu sahabat Nabi Ma'qil al-Muzani di sebagian jalan. Fa'amata adha anit tariqi. Kemudian tiba-tiba beliau menyingkirkan sebuah gangguan dari jalan. Entah batu atau duri atau yang semisalnya. Perkara yang bisa mengganggu perjalanan orang lain. Barakallahu fikum. Na'am. Fara'aitu syai'an fabadartuhu. Kemudian kata Muawiyah, aku pun melihat di jalan tersebut ada satu gangguan yang lain. Maka aku bersegera. Dalam riwayat Tabrani, zada Tabrani fa'akhattuhu. Fa'nahaituhu. Fa'akhudhu biyadi. Nah, fa'akhadtuhu, gangguan tadi aku ambil, fanahaituhu, aku singkirkan. Ku ambil dengan tanganku sendiri. Barakallahu'alaikum. Nah, ya. Artinya langsung ditiru perbuatan Ma'qil al-Muzani tadi oleh Muawiyah. Faqala, maka Ma'qil melihat perbuatan anak muda tadi, bertanya, ma hamalaka ala ma sana'ta. Nah, apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Karena Ma'qil memahami, nampaknya Muawiyah enggak tahu apa alasan beliau menyingkirkan gangguan dari jalanan tadi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ma hamalaka ala ma sana'ta ya bena akhi. Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut, wahai putra saudaraku? Ya, itu sapaan orang Arab untuk anak-anak mudanya. Ya, nah, walaupun mungkin bukan anak saudara beneran, paham ya? Nah, kalau yang tua biasanya ya ammi. Ya, nah, kalau yang tua pada yang muda biasanya ya bena akhi. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau Indonesia apa? Orang tua kepada yang muda sapaannya. Hah? Tole, ya. Nah, le. Gitu ya, barakallahu fikum. Nah, atau apa? Mas, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Qala, maka Muawiyah mengatakan, ra'aituka tasna'u syai'an fa sana'tuhu. Kata Muawiyah, ya karena aku melihat panjenengan, melihat anda melakukan sesuatu tersebut, ya maka tak tiru saja. Saya enggak tahu alasannya apa. Pokoknya ada sesuatu di jalan, disingkirkan, ya sudah tak singkirkan juga. Nah, cuman ikut-ikutan saja. Belum tahu dia waktu itu tentang alasan Ma'qil melakukan hal tersebut. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, qala ahsanta ya bena akhi. Maka Ma'qil mengatakan, ahsanta ya bena akhi, sungguh bagus perbuatanmu wahai putra saudaraku. Sungguh elok apa yang kamu lakukan, le. Nah, nak atau mas. Nah, sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, man amata adza an tariqil muslimina kutiba lahu hasanatun. Barang siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin, maka akan ditetapkan untuknya satu kebaikan. Ya, dengan kita menyingkirkan entah itu kayu, paku, atau barakallahu fikum, ya, batu, ya, tengah jalan, dan anda tahu itu mengganggu kaum muslimin, ya, barakallahu fikum, maka itu terhitung menjadi sebuah kebaikan. Nah, yang penting memang itu merupakan hal yang mengganggu, barakallahu fikum. Paham? Nah, dan juga harus jeli barakallahu fikum, ya, tidak semua kayu dan batu yang ada di jalanan itu untuk mengganggu. Terkadang sengaja diletakkan untuk apa? Memberi tanda, ya, ada lubang di situ. Jangan polosan antum. Wah, kemarin kata Ustaz menghilangkan apa? Gangguan di tengah jalan. Jalannya lobang, ya sama masyarakat setempat dikasih batu tanda agar orang gak lewat lobang tadi. Atau dikasih apa? Kayu, ya kan? Nah, tanda. Antum polosan jadi santri yang lugu. Sama antum disingkirkan, dibuang. Ya, nah, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ya, habis itu orang bubak jatuh. Ya, nah, paham? Ya, jadi harus diperhatikan apakah memang batu, kayu, ya, yang ada di tengah jalan itu memang mengganggu atau memang sengaja diletakkan untuk memberikan tanda atau barakallahu fikum kode ya, kepada manusia agar tidak melewati bagian itu. Paham? Nah, barakallahu fikum. Ya, jangan terlalu lugu dan polos ya. Nah, tetap menggunakan barakallahu fikum ya nalar dalam mencerna sebuah hadis barakallahu fikum. Naam. Wa man tuqabbilat lahu hasanatun dakhalal jannah. Kemudian kata Ma'qil, barang siapa yang kebaikannya itu diterima oleh Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik pelajaran untuk kita semua. Yang pertama adalah fihi khuturatut ta'assi wal iqtida'. Fihi khuturatut ta'assi wal iqtida'i. Di dalamnya terdapat urgensi pentingnya teladan, ya. Nah, dan contoh yang baik. Barakallahu fikum. Nah, baik. Atau pentingnya meneladani dan meniru, ya, hal-hal yang baik. Barakallahu fikum. Nah, sehingga seorang muslim yang aqil, yang cerdas, kalau orang melakukan sebuah perbuatan baik, maka Anda jangan diam saja, Anda jangan barakallahu fikum na'am tidak bersemangat gitu ya. Nah, di dalam syariat ini kita diperintahkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan kebajikan. Ya, misal lihat temannya lagi bersih-bersih kamar, padahal dia bukan yang piket, dia sendirian. Antum lihat, ya, barakallahu fikum. Nah, tumben nih rajin, ya. Nah, lagi kemasukan jin apa loh? Hah? Gitu ya. Nah, itu bukan sikap yang baik, diguyoni tapi barakallahu fikum tidak pas. Ya, nah, harusnya ketika Anda melihat, wah, teman ini Masya Allah, ini bukan jadwalnya dia piket, tapi karena melihat belum waktunya piket, tapi kamar seakan sudah berantakan. Akhirnya dia bergegas untuk enggak nunggu piket berikutnya, langsung dia bersihkan. Nah, seorang santri yang cerdas, atil, apalagi kalau sudah belajar Raudatul Uqala, harusnya santri itu cerdas-cerdas, ya kan? Nah, apalagi yang ngajarkan ustadznya juga cerdas, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, ya, harusnya bang, dia langsung inisiatif, ikut bantu. Ambil sapu, sapunya ada dua anak, ambil satu, dibantu. Ah, ya, baik. Itu namanya santri yang cerdas. Barakallahu fikum. Nah, santri yang pandai. Dia setiap ada orang yang melakukan kebaikan, langsung dia tiru, langsung dia teladani. Barakallahu fikum. Nah, baik. hadza mimma yanbaghi ay yultafata ilaihi. Dan ini termasuk perkara yang seyogianya seharusnya butuh untuk ditoleh, diperhatikan. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Iya. Yaitu terkait dengan kudwah, terkait dengan teladan, ya. Barakallahu fikum. La siyama fil atfal. Terlebih lagi untuk anak-anak. Barakallahu fikum. Orang tua memberikan contoh dan teladan yang baik untuk barakallahu fikum anak-anaknya. Nah, karena memang anak-anak itu di masa kecil ketika dia belum ya baligh barakallahu fikum, dia akan lebih cenderung meniru daripada menggunakan nalar. Iya, barakallahu fikum. Nah, baik, apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau kakaknya, barakallahu fikum, orang-orang yang lebih besar daripada dia, maka anak tersebut akan menirunya, barakallahu fikum. Nah, sehingga di sini bagi para orang tua, ya, bagi para kakak, barakallahu fikum, nah, ya, untuk memberikan teladan yang baik. Ya, nah, jangan memberikan teladan contoh yang jelek. Nah, benar-benar anak-anak tersebut cepat dalam meniru barakallahu fikum. Naam. Iya. Dan barakallahu fikum meneladani. Nah. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah fihi antakula lil muhsin ahsanta. Fihi antakula lil muhsin ahsanta. Di dalamnya ada faedah engkau berkata kepada orang yang melakukan kebaikan dengan ucapan ahsanta. Ya. Nah, engkau telah berbuat baik. Tahfizan lahu ala istimrari fil khair. Untuk memotivasi, menyemangati dia dalam terus-menerus melakukan kebaikan. Nah, ini salah satu poin penting yang kita harapkan butuh untuk dicermati dalam dunia tarbiyah. Ya. Nah, dalam dunia edukasi, di mana Islam adalah agama tarbiyah. Nah, baik. Apalagi untuk sebuah lembaga pendidikan. Ya, nah, penting untuk dicermati, untuk diamalkan barakallahu fikum, ya. Untuk ditingkatkan barakallahu fikum, kalau belum ada, ya, diadakan. Apa itu? Yaitu sisi apresiasi. Ya, menghargai, mengapresiasi perbuatan-perbuatan baik. Nah, dalam dunia tarbiyah ini merupakan salah satu barakallahu fikum naam uslub dalam tarbiyah. Ya. Ketika ada seorang anak yang melakukan kebaikan barakallahu fikum, maka hendaknya orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, dari gurunya atau musyrifnya atau bahkan teman-temannya di sekitar, dia mengapresiasi, dia menghargai, dia memberikan support, dukungan, ya, barakallahu fikum. Nah, kalau tidak bisa barakallahu fikum dengan anggota badan paling tidak dengan lisan. Nah, ahsanta ya akhi. Nah. Ahsanta ya bunai. Barakallahu fiik. Nah, ya. Ya akhi. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Itu kalau tidak bisa dengan barakallahu fiikum bentuk anggota badan atau fisik. Nah. Tapi kalau bisa barakallahu fiikum dengan materi, maka lebih bagus lagi ya, dengan memberikan hadiah barakallahu fiikum, dengan memberikan sebuah jaizah kepada dia. Nah, itu sangat bagus. Nah, ya. Yang seperti ini terkadang luput dari lembaga-lembaga pendidikan. Yang lebih sering apa? Nah, muraqibnya. Mata yang tajam, ya, nah. Kemudian dengan barakallahu fikum lisannya yang juga ya kan, barakallahu fikum. Nah, lebih sering melihat kesalahan-kesalahan santri. Ya, ente, juga begitu kamu, awas ya, nanti awas lu ya, awas lu ya. Nah, ya barakallahu fikum. Kamu juga, ya. Jadi matanya itu lebih sering melihat kesalahan-kesalahan santri. Fokusnya hanya kesalahan santri saja. Seolah santri itu enggak ada yang baik. Ya, nah, dikit-dikit ikop, hukum, awas. Nah, timpang itu, dunia tarbiyahnya berat sebelah. Itu nanti akan menimbulkan, ya tadi, ya, nah, talabahnya itu enggak nyaman belajar dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Sehingga barakallahu fikum enggak betah. Ya, ada yang minggat, ada yang barakallahu fikum, nah, ya, tambah berulah, nah, ada yang, ya, na'udzubillah, menyimpan dendam. Ya, nah, kalau di sekolah umum wah tambah ngeri, anak-anak sekolah itu kurang ajar sama gurunya. Ya, nah, gurunya diajak duel. Ayo, Pak. Bosan saya dimarahin terus. Ayo berantem kita. Nah, keluar sana kalau Bapak berani. Ya, barakallahu fikum. Nah. Emang enggak ada agamanya, barakallahu fikum. Baik. Ya. Jangan sampai terjadi ada santri nantang duel ustadznya. Karena apa? Jangan dulu menyalahkan santrinya. Ya, terkadang tadi ada ketimpangan. Apresiasinya kurang, tapi lebih banyak apa? Nah, mencari aibnya santri, pasang intel di mana-mana. Ya, untuk mengawasi gerak-gerik santri. Nah, tambah lagi pasang CCTV. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Tuh. Cari-cari kesalahannya. Barakallahu fikum. Nah, itu dunia tarbiyah yang tidak sehat. Paham? Nah. Ya, dunia tarbiyah yang sehat ada apresiasi, ada juga barakallahu fikum, nah, mewanti-wanti, peringatan. Ya, nah, sehingga tadi misal barakallahu fikum ya, santri-santri yang sakannya bagus, sakannya rapi, barakallahu fikum, nah, diapresiasi, ya, entah dikasih hadiah, barakallahu fikum, nah, atau tayyib diajak makan bakso gitu ya, barakallahu fikum, nah, tayyib, atau yang semisal dengannya, penting. Dalam dunia tarbiyah jangan meluputkan sisi apresiasi. Sisi menghargai kebaikan-kebaikan santri. Paham ya? Nah, jangan hanya lihat jeleknya santri. Dilihat juga sisi baiknya. Yang berprestasi barakallahu fikum ya, yang hafalannya barakallahu fikum bagus, yang nilainya bagus, yang akhlaknya bagus, yang rajin. Nah, butuh ya sebuah lembaga tarbiyah itu juga menonjolkan sisi-sisi prestasi. Paham ya? Nah, kalau kita hanya lihat jeleknya orang, enggak ada orang yang bagus barakallahu fikum. Si Bulan masalahnya di sini, si Alan masalahnya di sini. Ya stres kitanya. Ya, nah, yang musyrik ya stres, yang gurunya juga demikian barakallahu fikum. Karena cuma lihat jeleknya santri. Nah, paham ya? Padahal di sisi yang lain banyak juga santri-santri yang baik, yang berprestasi, yang berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ini sebagai sebuah masukan ya untuk lembaga-lembaga tarbiyah di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Nah, jangan hanya menonjolkan sisi hukuman kepada para thalabah, tapi kita menyampingkan apresiasi prestasi mereka. Iya. Nah, karena prinsip dalam dakwah, ya, prinsip dalam barakallahu fikum tarbiyah dalam Islam, at-targhib wa tarhib. Ada yang namanya targhib, motivasi. Itu tadi di antara bentuk targhib itu adalah apresiasi tadi. Ya, entah dengan ucapan ahsanta barakallahu fiik, nah zadakallahu ilman. Ya, nah didoakan dengan doa-doa kebaikan. Barakallahu fiikum. Nah. Ya. Tapi juga ada sisi targhib. Sesuatu yang membuat mereka takut untuk melakukan kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan. Sehingga harus dua ini harus balance, seimbang. Ya. Ada sisi targhib, ada sisi tarhib. Targhib saja enggak ada tarhib, nanti santrinya ngelunjak, jadi seenaknya, sembarangan, ngawur, ya kan? Nah, karena enggak diingatkan hal-hal yang jelek, enggak bagus. Atau barakallahu fikum hanya tarhib saja, ancaman terus isinya barakallahu fikum. Naam, ya dipototin terus, diomeli terus barakallahu fikum. Nah, tayyib. Enggak bagus juga. Ya, nah, akan menimbulkan gejolak nanti. Barakallahu fikum. Sehingga harus balance, harus seimbang. Ya, ada targhib, ada tarhib. Ada apresiasi, ada mewanti-wanti. Barakallahu fikum. Nah, itu pelajaran penting ya bagi kita semua, baik lembaga pendidikan barakallahu fikum atau dalam sebuah rumah tangga ya, orang tua juga jangan cuma lihat salah anaknya saja ya barakallahu fikum. Nah, sumpek abi ya. Nah, tiap minggu mesti dapat laporan tentang polahnya kamu nih. Kemarin kacanya tetangga yang pecah, ya. Nah, hari ini kamu bocorin kepalanya anak tetangga, dilempar pakai batu bocor, ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Besok apa lagi yang mau kamu lakukan? Bocori palamu sendiri, gitu ya. Nah, dia hanya melihat jelek anaknya saja, ya. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga yang keluar dari dia adalah kata-kata barakallahu fikum merendahkan dan menganggap remeh ya. Dasar kamu anak badung. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Bikin bapakmu selalu kena masalah. Nah, barakallahu fikum. Enggak seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana beliau barakallahu fikum ya mentarbiyah anak-anak. Karena beliau tahu proses perkembangan daya nalar anak-anak itu kalau masih belum baligh memang kayak gitu kelakuannya. Ya, dia tidak akan memikirkan barakallahu fikum akibat dan efek dari perbuatannya. Ya, nah, yang penting ya lakukan saja apa yang dia suka. Barakallahu fikum. Nah, baik. Adapun akibat dan efeknya urusan belakangan. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang pemuda yang minta izin untuk berzina, enggak dikampungin sama Nabi ya kan? Enggak ditampar atau barakallahu fikum, nah, diikat dengan tali ya, kemudian dikebuki rame-rame para dengan para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Tidak. Ya, tapi diajak untuk berpikir dan bernalar. Ya kan? Nah, didoakan. Tahu usia-usia kayak gini ini memang lagi susah-susahnya. ya kan? Nah, asy-syabab nau'un minal junun, ya kan? Nah, usia muda itu lebih dekat dengan kelakuan yang gila-gilaan, barakallahu fikum. Nah, ya memang lagi usianya, ya. Nah, jadi seorang murabbi, seorang pendidik, orang tua yang baik juga harus melihat sisi perkembangan mental anak-anak tadi. Barakallahu fikum. Nah, ya, nggak asal marah-marah aja bawaannya. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, dilihat emang usia-usia seperti itu ya, barakallahu fikum. Nah, butuh untuk ya diarahkan, diajak untuk mahlan-mahlan, ya, ya benar akhi. Nah, diajak mikir nalarnya itu agar dipakai, barakallahu fikum. Nah, kamu melakukan ini, ya, tayyib. Kamu sadar nggak apa konsekuensinya, apa akibatnya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kadang setelah dikasih tahu, kok gitu Ustaz ya? Iya, itu nanti akibatnya kalau perbuatan kamu seperti ini. Wah, anak gak tahu Ustaz. Nah, makanya anak kasih tahu antum. Nah, barakallahu fikum. Gitu ya. Sehingga dalam dunia tarbiyah, nah, para salafun salih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan itu, ya. Jadi, jangan hanya melihat aibnya orang, jeleknya orang saja, tapi ya kita juga perlu melihat baiknya orang dan memberikan apa? Apresiasi, penghargaan, barakallahu fikum, paling tidak dengan lisan. Ya, barakallahu fikum, dengan lisan yang menunjukkan kita menghargai, kita respect, barakallahu fikum, na'am, kita mengapresiasi perbuatan orang tadi. Itu penting. Ya, nah, bukan hanya orang tua, tapi sesama teman juga perlu untuk mempererat ikatan persahabatan. Ya kan? Jangan hanya lihat jeleknya teman saja. Ya, barakallahu fikum. Nah, ente ini teman apa ini? Teman makan teman namanya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, padahal banyak juga kebaikan teman-temannya yang lain. Gak dia lihat. Ya, wailun lil mutaffifin, kata Allah. Celakalah orang yang curang. Iya. Kalau orang lain yang dia lihat jeleknya saja. Tapi giliran dia pengennya dilihat orang yang baiknya sah, baiknya saja. Itu namanya orang yang curang, mutaffifin, celaka. Para rafiqna. Allahu sa'an wa alitiklan. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-haddu ala izalatil asya, al-haddu menggunakan dot, menggunakan dot, enam, al-haddu ala izalatil asya al-mu'ziyati. Ada anjuran untuk menyingkirkan perkara-perkara yang mengganggu orang lain. Kasyauki, seperti duri. Walhajari, seperti batu. Ya. Min tariqil muslimina al-masluki. Min tariqil muslimina al-masluki. Dari jalan yang biasa dipakai oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ya, jadi seorang santri yang baik kalau melihat ada sebuah gangguan di jalan, barakallahu fikum, nah, disingkirkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, berhenti sejenak untuk menyingkirkan tadi, pahalanya besar di sisi Allah, ringan bagi kita. Ya, nah, karena bisa jadi gangguan tersebut bisa mengakibatkan perkara yang fatal, kematian juga bisa. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu jalur, mungkin jalur yang cepat, kita lihat ada kayu yang ya, nah, cukup besar, kalau orang yang enggak sempat ngerem itu langsung terpental, barakallahu fikum, disingkirkan. Ya, jangan mendiamkannya, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, faedah yang berikutnya, yajibu 'alal 'abdil muslim ayyakuna mutawadhi'an ghayra mustakbirin. Yajibu 'alal 'abdi al-muslim ayyakuna mutawadhi'an ghayra mustakbirin. Nah. Wajib bagi seorang muslim memiliki karakter tawadhu, barakallahu fikum, rendah hati, tidak sombong. Nah, ya. Bagaimana bentuknya? Wa min zalika imatatul adza anit thariq. Di antara bentuk kerendahan hati adalah dengan menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ya, itu menunjukkan ketawaduan kita. Nah, barakallahu fikum. Ya, masa ana yang menyingkirkan orang lain sajalah. Ya, barakallahu fikum. Itu menunjukkan barakallahu fikum, ya, bukan sikap yang baik, barakallahu fikum. Nah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bayanu anna ta'lim bitta'assi wal iqtida. Bayanun anna ta'lima bitta'assi wal iqtida. Di dalamnya ada penjelasan bahwa di antara metode pengajaran, edukasi, pendidikan adalah dengan memberikan contoh dan teladan. Ya, nah, itu lebih mengena dan lebih barakallahu fikum membuka taufik untuk manusia. Ketika kita mengajari mereka dengan teladan dan contoh yang baik, nah, itu benar-benar akan ditiru barakallahu fikum. Faedah berikutnya, fihi dalil alal hasi wa targhib. Fihi dalil alal hasi wa targhib fil mubadarati ila a'malil khairi. Allati yakunu naf'uha, allati yakunu naf'uha muta'addiyan ilal ghair. Nah, di dalamnya ada dalil motivasi, ya, penyemangat untuk bersegera melakukan amal kebaikan, apalagi kemanfaatannya memberikan efek pada yang lain, barakallahu fikum. Nah, ya, artinya amalan-amalan yang bisa menginfluence, ya, menular pada orang lain, barakallahu fikum. Nah, itu lebih diutamakan lagi, membuat orang lain juga ikut menirunya, barakallahu fikum. Dan yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil dari hadis adalah fihi dalilun ala anna kasbal hasanati, fihi dalilun ala anna kasbal hasanati sababun lidukhuli al-jannah, sababun lidukhuli al-jannati. Naam. Kama anna iktisabas sayyiat, kama anna iktisaba as-sayyi'ati sababun lidukhulin nar. Ya. Bahwa upaya melakukan kebajikan adalah sebab kita masuk ke dalam surga. Ya. Walaupun mungkin perkara yang remeh, ya, sekedar menghilangkan gangguan dari jalanan, memberi makan hewan-hewan yang kehausan atau kelaparan, ya, seperti kasusnya wanita nakal yang memberikan minum pada seekor anjing menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Iya. Amalan itu kalau dilakukan dengan tulus akan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Sebagaimana upaya melakukan kejelekan juga akan menjadi sebab kita masuk ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam.